tentang pajak. Sayap tentang pajak. Guratkan cerita kocak. Mahkota kacamata bertuah. Kisahkan sebuah risalah. Pejabat golongan tiga menembus penjara. Butarkan penjara. Melenggang kangkung sampai Singapura. Kisahmu penuh kesah. Membuat negeriku gundah. Sungguh kau penuh nokta. Ulangmu kotori pertiwi. Memanasi hati anak-anak negeri. Hukum bisa kau beli. Pantaskah kau disebut bejat? Atau pula sebutan penjahat? Akalmu mengorbankan rakyat melarat. Hukum tak menjamah pemikiran fisik. Peraturan terbentur kepentingan politik. Keadilan seperti dolaran. Legalisasi negara hanya agitasi murahan. Birokrasi adalah biro perjalanan. Mengelabui hukum di atas perapian dukun. Mantra wibawa menguasai negara. Menyihir jiwa-jiwa tanpa dosa. Rakyat dilaknat. Pejabat naik pangkat. Reformasi hukum tereksploitasi. Keadilan milik sayuran basi. Transisi tanpa arti hakiki. Pejabat dan rakyat terbeda dari kita. Ini kolaborasi diri Jeff Carver. Jakarta